الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد lanjutan masih di kaidah ke-6 halaman 28 masih di kaidah layun sabu ilasa kiti qaulun walakinnas sukuta fi ma'radil hajati bayanun. Masih di lanjutan kaidah ke-6 ini, tidak diboleh dinisbatkan kepada orang yang diam, tidak berpendapat, tidak berkomentar, tidak boleh dinisbatkan kepada dia qaulun. Namun sukut fi ma'radil hajati bayanun. Namun diam fi ma'radil hajati bayanun. Namun diam itu adalah penjelasan fi ma'radil hajah. Ketika hajat itu yang ditawarkan atau perlunya penjelasan, fi ma'radil hajah, ketika dibutuhkan penjelasan. Nah, masuk ke halaman 28. Walakin sukut fi ma'radil hajati bayanun ya maknahu wa furu'uhu. Nah, ini masih dari sukut fi ma'radil hajah bayanun. Sukut, namun diam itu adalah penjelasan. Di saat diperlukan penjelasan tersebut, maknanya dan cabang-cabangnya. Nah, fadal dibaca sini. Ya, Ainur. Fima yalzamu lazima yalzamu. Apa itu? Mutaaddi apa lazim? Lazim. Hah? Nah. Takallumu bihi iqrarun wa bayanun. Wa li hadhihi al-qa'idatu wa li hadhihi al-qa'idati awil juz'i ats-tsani min al-qa'idati furu'un wa tatbiqatun kathiratun minha ma yali. Alif sukutul bikri. Oh, sukutul bikri indas tikmari waliha bizawaji yu'tabaru. Nah, sukutul maliki indas qabdil mawbubi lahu awil mutasaddaqi alaihi yutabaru idnan bil qabdi. Jim sukutus syafi'i inda amalihi inda alimahu inda alimahu inda ilmihi dalalatun ala ridhu bihi wa yasqutu haqqu syuf'ah. Nah, hasbuk. Baik, berikutnya kata Syekh, beliau di sini menyatakan ai anna sukuta fi ma yalzamu takallum bihi iqrarun wa bayanun ولهذه القاعدة أو الجزء الثاني من القاعدة فروع وتطبيقات كثيرة منها ما يلي. Kata beliau, yaitu diamnya fima yalzamu takallum, diamnya orang yang dia mestinya itu bicara. Ya, dia diamnya orang yang mestinya itu bicara, maka itu adalah ikrar, maka itu adalah persetujuan, wabayanun, maka itu adalah penjelasan. Ya, jadi kalau dia diam, ini dikecualikan ini. Ya, kalau kemarin kan ada pada kaidah sebelumnya atau masih di kaidah ini, orang yang diam itu tidak dianggap ada qaul. Ya, la yunsabu ila sakiti qaulun. Nah, ini enggak boleh dinisbatkan. Tetapi ketika dibutuhkan penjelasan, dibutuhkan pengakuan, dibutuhkan ya, komentar dia, dia diam aja, berarti itu namanya ikrar. Berarti namanya ikrar, setuju. Berarti dia berarti punya pendapat di situ. Ya. Nah, berdasarkan kaidah ini atau bagian yang kedua ini dari kaidah ini terdapat furu', cabang-cabang dan tatbiqat, penerapan-penerapan yang kasiratun, yang sangat banyak. Minha mayali, ya, di antaranya sebagai berikut. Itu tadi sudah dibaca sukutul bikr. Nah, diamnya gadis perawan ini ketika antum lamar indastimari waliha. Ketika ditawarkan oleh walinya biziwat supaya dia mau menikah. Jadi diam aja, maka yu'tabaru minha ridon. Maka ini dianggap sebagai sebuah sebuah keridoan, setuju. Setuju. Kenapa Fikri nyolek-nyolek Dimas? Mau ngelamar anak perawan orang emangnya? Nyolek-nyolek segala. Ya. Nah, ini dianggap setuju. Jadi ini keluar dari kaidah yang di atas yang disebutkan layun sabu wilasa kiti kaulun, tidak boleh disebutkan. Nah ini enggak, karena dia dibutuhkan. Ya, dia dibutuhkan penjelasan. Yang berikutnya tadi mana? Sukutul malik inda qabdil mauhib mauhub lahu awil mutasaddaq alaih yu'tabaru idnan bil qabdi. Berikutnya juga diamnya orang yang malik, orang yang memiliki barang, inda qabdil mauhub. Diamnya orang yang memiliki barang ketika mauhub, ketika inda qabdil mauhub, ketika barang yang dihibahkan ya, diambil, awil mutasaddaq atau barang yang disedekahkan diambil alih darinya. Darinya, maka ini dianggap yu'tabaru idnan bil qabdi, maka ini dianggap izin untuk mengambilnya atau memegangnya. Nah, yang berikutnya sukutus syafi', ini pada kasus syuf'ah ya. Syuf'ah itu yang kata Nabi SAW al-jar ahakku bi syuf'atihi, yaitu syuf'ah itu tanah yang apa ya, tanah yang ada di antara dua tetangga. Ketika tetangganya itu mau jual, nah ini maka tetang sang sebelah rumahnya itu punya hak syuf'ah. Ya, punya hak syuf'ah, maka dia yang paling berhak untuk membelinya. Ya, paling berhak untuk membelinya. Dan yang jual ini dia menawarkan terlebih dahulu ke tetangganya. Nah, ini syuf'ah. Ya, yang kata Nabi al-jar haqqu bi syuf'atihi yuntadharu bihi. Ya. Juga dalam sabda Nabinya sallallahu alaihi wasallam mengenai syuf'ah ini banyak ya, dari Jabir, man kana lahu nakhlun au ardun fala yabi'uha hatta ya'ridaha ala ya syarikihi. Barang siapa yang memiliki pohon korma, tanah, maka janganlah dia menjualnya hingga ya'ridaha, hingga dia menawarkan ala syarikihi, kepada tetangganya. Juga hadis apa, hadis Abu Rafi kalau enggak salah ya, hadis Abu Rafi asy-syarik ahaqqu bi syuf'ati ya, bi syuf'ati syarik tetangganya sebelah rumahnya itu paling berhak atas syuf'ahnya. Ada beberapa hadis syuf'ah ya yang disebutkan oleh para fuqaha di mana Nabi SAW memutuskan syuf'ah fi kulli apa namanya, fikuli malin malam yuksam fa idza waqa'at alhududu wasurifat at-tarfu fala syuf'ata lahu. Ah, dan hadis-hadis yang semisal yang banyak mengenai hadis syuf'ah. Intinya hadis syuf'ah itu. Nah, kalau syafi' itu berarti syafi' apa? Syafi' orang yang memiliki hak syuf'ah. Nah, itu maksudnya syafi'. Ya, orang yang memiliki hak syuf'ah atas tanah atau barang dari tetangganya yang dia mau jual. Asy-syafi' 'inda ilmihi bil bay' dalalatun 'ala ridahu bihi wa yasqutu haqqu syuf'atihi. Nah, Nah, diamnya orang, ini Syafi'i ini, diamnya orang yang punya hak untuk membeli tanah tetangganya atau rumah tetangganya, dia diam aja. Indah ilmihi, padahal ketika dia tahu, dia mengetahui bil bai. Ya, ketika dia tahu bahwasanya ada dijual itu rumah tetangganya, tanah tetangganya, maka berarti diamnya dia ini dalalatun ala ridahu. Berarti ini ya adalah sebagai dalalah petunjuk atas keridoan dia. Ya, keridoan dia. Nah, wa yasqutu haqqu syufa'atihi, maka hak syufa'ahnya gugur. Hak syufa'ahnya gugur. Bisa dipahami enggak sini? Hak syufa'ahnya gugur. Misalkan ini Pak Ainur sama Pak Anwar rumahnya kan depan-depanan. Ainur jual rumah dia. Nah, karena dia mungkin mau beli tanah yang gede, yang 1000 meter biar muat di situ, bikin rumah satu-satu buat 4 istrinya. Misalkan. Ya. Nah, terus dijual rumah. Anwar tahu, diam aja dia. Ya, dia tahu, diam aja. Nah, ketika Anwar diam aja, maka Anwar kehilangan hak syufa'ahnya untuk membeli terlebih dahulu, yang duluan. Apa prioritas? Hak prioritasnya hilang. Datang Pak Edi beli. Saya mau beli rumah buat pos 2 saya misalnya. Nah, itu enggak apa-apa, hilang hak syufa'ah dari ya Syekh Anwar. Ngerti enggak sini? Hah? Nah, ini Syafi'i namanya orang yang memiliki hak syufa'ah. Terus udah dibaca belum? Sukutu ziwaj. Belum. Nah, tafadhol. Ah, Mas Anwar baca. Zauj. Wiladah. Yuk tabaru dianggap. Yuk tabaru ikroron bihi wa binas bihi minhu. Hah? Wa binasa bihi. Wa binasa bihi minhu. Fala yam liku nafyuhu ba'da. Nah. Yu'addu dianggap. Wahid wa arba'in. Wahid wa arba'ina wa talasami'ah. Nah. Min majalatil ahkami al-adliyah. Ida dakaru al-ba'i'u anna fil mabi'i aiba kada wa kada. Wa qabla al-mushtari. Mas qabla. Wa qabila. Wa qabila al-mushtari ma'a ilmihi bil bayi la yakunu lahu afiyaru bisababi dharika al-aibu. Al-aibi walakin law dhahara fil mabi'i aibun akharu ghayru alladhi dhakarahu kana lahu radul mabi'i bihi. Nah. Ya, yang yang mana? Dal, yang D. Sukutu zawuj, diamnya suami. Inda wiladati imra'atih, ketika sang istrinya melahirkan. Ya, watahni'atihi, dan diam. Ada ucapan selamat bil mauludi, atas kelahiran anak. Diucapkan selamat ke dia. Selamat ya Pak, kelahiran anak bapak gitu ya. Selamat ya Pak. Nah, dia diam nih. Dia diam aja, istrinya melahirkan, artinya dia nggak mengingkari, ya, dia nggak mengingkari, that's not my baby katanya, ini bukan bayi saya, Ini bukan anak saya gitu. Ini bukan anak saya. Dia enggak mengingkari, dia diam aja. Terus ada orang yang ucapin selamat, dia diam aja pula. Selamat ya Mas, kelahiran anaknya ya. Masya Allah, anaknya cakep ya. Mirip orang lain misalnya. Bukan mirip Anda. Selamat ya, dia diam aja dia. Dia diam atas tahniah, ucapan selamat bil maulid atas kelahiran anaknya tadi. Maka yu'tabaru ikraran bihi. Itu dianggap sebagai pengakuan itu anaknya dia. Ya. Wa binasabihi dan minhu dan dinasabkan ke dia, bin fulan bin Anda gitu. Nah, maka fala yamliku nafyahu. Yamliku nafyahu maksudnya dia enggak memiliki penafian, maksudnya dia enggak ada kewenangan untuk tidak mengakui. Nah, tidak mengakui ba'da dzalik setelah itu. Ya. Jadi ketika sudah dilahirkan anaknya, dia diam aja enggak mengingkari kecuali dibilang pengumuman istri saya melahirkan bukan anak saya. Dia punya selingkuhan misalkan, iya dan billah. Dia kayak begitu. Baru enggak boleh dinisbatkan ke dia. Atau ketika ada yang ngucapin selamat, selamat ya atas kelahiran. Oh enggak, bukan anak saya itu. Ya, dia selingkuh atau apalah semisalnya. Ya. Nah, dia diam aja. Maka besoknya, tahun depannya, 10 tahun berikutnya dia mengingkari, enggak dianggap. Enggak dianggap. Kemudian 10 tahun kemudian anak kode umur 10 tahun, kamu ini bukan anak saya gitu. Ya. Kamu saya coret dari daftar warisan misalnya. Kamu bukan anak saya. Nah, dulu waktu lahiran ibunya dia diam. Ya, atau ketika orang-orang memberikan ucapan selamat dia diam. Malah dia ngerayain akikah lagi. Udah kelas dah, itu anak dia, dinisbatkan ke dia. Ya, paham enggak sini? Nah, maka dia enggak punya hak, enggak ada kewenangan lagi untuk tidak mengakui itu sebagai anaknya. Fala yamliku nafyahu. Maksudnya dia tidak memiliki pengingkaran lagi. Artinya dia tidak ada kewenangan untuk mengingkari itu bukan anak dia. Sudah, yang berikutnya yang H. Yang H ya. A B C D E. E ini berarti H. H E gitu. Ya. Hah? E ya. E. Nah. Sukutul muqarri. Kalau kita baca mukir yang mengakui. Kalau muqarri yang menerima pengakuan. Isim maf'ul. Ya. Diamnya orang yang menerima pengakuan, lahu. Wal wakil wal wadi'. Ya, oh, diamnya orang yang menerima pengakuan. Misalkan orang yang menjadi wakil, wadi, orang yang dititipi, diamanahi, dia diam aja. Bang titip ya, dia diam aja. Saya wakilkan ke Anda ya, dia diam aja. Maka ya, itu kata beliau, yu'tabaru mana? Yu'addu, maka dia akan dianggap qabulan, menerima. Ya, menerima titipan. Menerima perwakilan, menerima pengakuan. Ya. Malam yaruddu sorohatan. Selama dia tidak menolak secara tegas. Secara tegas. Paham enggak di sini? Ya, ngerti enggak? Ya. Belum ngerti sini Ilham? Ngerti. Ilham dititipin. Ya, Ilham lagi duduk di bandara, tiba-tiba ada orang ngaruh koper. Mas titip ya. Ya. Ilham diam aja, kemudian barang itu hilang. Ah, berarti khianat. Manus bilang, "Oh, enggak. Saya bentar lagi mau pergi juga." Gitu. Ya. Apalagi khawatir itu ternyata isinya narkoba, bom, wah jadi ketangkep juga. Seperti sini, di Sudin. Ya. Ini si Fikri mana bukunya? Bukunya punya, bapaknya punya itu, pakai buku bapaknya. Ya. Bapaknya di mana sekarang? Oh ada, oh enggak di Wasdua. Pesona. Baik, ya. Li'annahu 'inda raddi as-sarihi la ibarata lid-dalalati fi muqabalati at-tasrihi. Nah, karena ketika dia menolak secara terang-terangan, secara tegas, maka la ibarah, maka tidak dianggap, ya, tidak ada, tidak ada dalil ibarat tadi dalalati fi muqabalati, ya, at-tasrih, maka tidak ada dalil lain yang dapat menolak tawaran, ya, tersebut. Fi muqabalah, untuk melakukan penolakan. Nah, karena kalau dia sudah rad at-tasrih, menolak secara tegas, sudah enggak ada ibarah lagi. Ya. Enggak ada ibarah lagi di dalalah, enggak ada lagi isyarat, indikasi untuk menunjukkan kepada penolakan secara yang tegas tadi. Nah, kalau dia dititipin barang, titip ya sebentar koper saya mau ke belakang toilet bentar. Enggak, Mbak, enggak, saya mau pergi. Nah, udah, dia enggak bisa. Terus dia nekat. Udah pokoknya sebentar doang kok dia ke toilet. Karena antum yang dititipi memang betul-betul mau keluar, mau pergi dari situ, pergi. Ternyata barangnya hilang. Diambil orang, dia enggak bisa nyari antum. Kan saya udah bilang titip. Nah, saya udah bilang juga secara tegas bahwa saya mau pergi sebentar lagi. Situ ngotot juga. Udah, enggak ada. Enggak bisa nuntut. Ya, tidak secara agama maupun hukum negara. Ya, gitu ya. Kemudian yang berikutnya udah dibaca belum? Sukutul mustari. Diamnya mustari, diamnya sang pembeli. Qoblal bai, sebelum terjadi akad jual beli. Inda ikhbarihi, ketika sudah dikabarkan bil aib, tentang cacatnya barang. Ya, jadi antum beli kitab nih, beli kitab, ya, beli kitab dong, kata penjualnya. Ini tapi halaman sekian sampai sekian ini rusak. Nah, diam aja. Nah, tapi ini covernya doang, isinya nggak ada. Diam aja. Nah, maka yo tabaru ridon minhu bil aib, itu dianggap ya ridho dengan cacat yang ada di barang tadi. Ngerti sini? Ya, pada kasus-kasus umum beli nasi uduk, ya. Tapi ini ada kecoanya nih, gimana? Diam aja, berarti ridho. Itu ada aib, berarti ridho berarti. Udah. Atau beli nasi uduk gak komplit. Biasanya nasi uduk itu nasi, mie, oh, jengkol, jengkol itu plusnya. Nasi, bihun, apa? Orek, kerupuk. Ya, oreknya tapi habis nih, sama bihunnya, nasi aja. Ya udah gak apa-apa, diam aja dia. Dia diam aja, nah, itu dia. Apalagi kok dia bilang, ya udah gak apa-apa dah. Dia diam aja dianggap ridho. Ridho dia diam. Nah, ya, makanya nanti kalau ini yang ya, jomblo-jomblo nih, agak kalau mau nikah tawarin akhwat, tapi akhwatnya ompong nih, diam aja. Ah, berarti mau. Berarti mau, diam aja. Ah, diam aja, diam aja. Mau nggak? Akhwatnya begini, diam aja. Ya. Harus ada, hah? Pengingkar, penolakan secara sorohah. Faqad nassat lil maddah, sungguh telah apa namanya? Telah ada materi di majalah Al-Ahkam Al-Adliyah halaman 341 yang berbunyi idza dzakara al-ba'i'u, apabila sang penjual telah menyebutkan anna fil mabi'i aiba kada wa kada, bahwa dalam barang jualannya tersebut terdapat aib, ya, demikian dan demikian. Wa qabila al-mushtari, dan sang pembeli menerimanya, ma'a ilmihi, padahal dia sudah mengetahui bil bai'i, tentang barang yang dijual tadi, bahwa saja ada aib demikian dan demikian. La yakunu lahul khiyaru bisababi dzalikal aibi, kalau dia diam aja maka la yakunul khiyar. La yakunul khiyar di sini khiyar bukan pilihan, maksudnya dia tidak memiliki lagi hak untuk membatalkan transaksi. Ya, bisa babi dalikal aib, disebabkan aib tersebut. Pas sampai rumah, loh, kok kurang begini? Oh, kok begini? Kata pas dia mau balikin, saya balikin. Lah, kan tadi sudah saya sebutin. Saya sudah sebutin begini gini gini. Anda diam aja. Saya kan lagi bengong, enggak bisa kan. Dia diam aja. Nah, kalau diamnya itu karena lagi enggak dengar gimana? Karena lagi dia pakai walkman gitu, nah, lagi dengerin murotal, ya. Bang beli, atau lagi ya bolotnya kambuh, hah, budaknya kambuhan, nah. Ya, bolotnya kambuhan. Apa itu? Bisunya. Tuli. Tulinya kambuhan. Pas lagi beli, kambuh tulinya. Bang beli, ya, ini, tapi ini rusak semua. Diam aja. Wah, abangnya belajar kaidah fikih, ingat, al-wajiz. Wah, ini ridho nih, udah. Nah, kalau kayak begini enggak dianggap. Kenapa? Karena dia memang aslinya enggak dengar. Ya, enggak dengar. Itu yang dianggap itu apa? Yang dia dengar tapi diam. Dia dengar, dia paham tapi diam. Nah, baru ini yang enggak punya hak untuk membatalkan transaksi. Dia enggak punya khiyar lagi. Hah, sama kurang fokus lalai. Ya. Ini yang dianggap dia yang fokus dengar. Nah, tapi berikutnya, Pak Arif. Saya berarti ini kalau di huruf Latin apa nih? E F G saya G. Laura al wali al mumayyizah. Ya. Apabila seorang wali melihat anak yang telah tamyiz, mumayyiz belum memasuki masa balig tapi sudah bukan balita lagi. Artinya dia mampu berpikir. Ya, dia mampu tahu yang mana yang buruk, mana yang jelek gitu. Ini masa-masa tamyiz. Misalkan seorang anak ya, dia mimpi basahnya atau dia baliknya itu umur 12 tahun. Nah, sebelum umur 12, umur 10, 11. Nah, dia belum balik. Nah, itu mumayyiz. Umur 9 dia mumayyiz. Nah, seandainya seorang wali melihat anak yang sudah memasuki usia tamyiz. Ya wi wa yashtari. Ya. Dia menjual, membeli, ya, menjual, membeli. Walam yamna, masa kata. Dan wali ini diam aja. Ya, anaknya beli, anaknya jual, dia diam aja. Masa kata. Dan dia diam. Dia lam yamna, dia tidak mencegah. Masa kata. Dan dia diam aja. Yakunu sukutuhu idnan lahu bitijarati. Dalalah. Maka sukutnya sang wali tadi itu dianggap sebagai izin bagi lahu, bagi sang anak, ya, sang anak tadi, sang anak yang berjual membeli, jual beli tadi bertijarah dengan bisnis dia tadi, dengan jual beli dia tadi, ya, ini sebagai dalalah tunjuk. Nah, yang berikutnya sukutu fil ijarah qabulun waridan ka qawlihi sakin da sakinid dari. Nah, diamnya seseorang dalam kasus ijarah sewa menyewa, diamnya dia itu dianggap sebagai sebuah kabul, penerimaan, ya, dan juga ridho, persetujuan. kakaulihi semisal ucapan dia, ya, lisa kini dari kepada orang yang menempati rumah dia. Ada orang yang kontrak rumahnya. Nah, terus dia bicara kepada orang yang kontrak rumahnya, uskunha, ya, bika ada ujrah. Ya, tempatilah rumah saya, rumah-rumah itu, ya, tempatilah rumah itu dengan sewanya sekian, misalkan per bulan atau per tahun. Nah, wa illa fakhruj wantakhil minha. Tapi kalau kamu enggak setuju, ya, ya, kalau kamu enggak setuju dengan harga sewa itu, ya udah kamu ukhruj, sana keluar, wantakhil, pindah sana, gitu. Ya, minha, dari rumah ini. Fasakata, maka orang yang kontrak tadi diam. Wa baqiya sakinan, dan dia tetap tinggal di situ. Ya udahlah, dia diam aja. Ya, dia diam aja. Lazimahu al-ajru al-musamma, maka dia mesti membayar sewa yang musamma, yang telah disebutkan tadi. Ini kasus begini nih. Ya, setahun pertama 10 juta per tahun. Setahun kedua dia mau nyambung, datang juragan kontrakannya. Tahun ini naik jadi 15 juta. Loh, Pak, 15 juta. Kalau kamu mau tinggal sini, bayar 15 juta. Nanti transfer. Nah, kalau enggak mau, ukhruj. Intaqil. Ukhruj. Intaqil minha. Keluar, pindah dari rumah ini. Dia diam aja. Dia diam aja. Berarti, dan dia diam aja, baqiya sakinan. Dan dia tetap tinggal di situ. Kalau dia diam aja terus pindah, ya berarti otomatis sudah. Nah, ini udah dia enggak setuju. Dan dia batin sakinah, dan dia pun tetap tinggal di situ. Dalam keadaan dia tetap tinggal di situ, lazimahul ajr al-musamma. Maka dia mesti membayar sewa yang telah di musamma, yang telah disebutkan oleh sang juragan kontrakan tadi. Paham sini? Ngerti? Enggak boleh dia diam aja tinggal di situ, pas transfer tetap bayar sewa yang kemarin 10 juta. Biasanya gue 10 juta. Biasa juga 10 juta. Nah, juragan kontrakannya lagi, loh, saya udah bilang ini 15 juta. Oh, 10 juta. Udahlah, Pak, biasa juga segitu. Loh, saya udah bilang. Nah, ini dia berdosa. Nah, dia mesti bayar. Nah, gitu. Bisa dipahami sini? Nah, yang top. Idza wajjaha al-hakimu al-yamina ilal mudda'a alaih, apabila sang hakim mengarahkan sumpah, ayo kamu sumpah gitu, ilal mudda'a, kepada sang terdakwa, tertuduh, al-mudda'a alaih, al-mudda'a alaih ini terdakwa, tersangka yang dituduh. Alhamdulillah. Rasa kata biduni udin yahdikum wa islih balakum. Dan sang tertuduh ini sakata, diam aja. Biduni udrin, tanpa uzur, diam aja. Enggak budek, enggak gagu, dia diam aja. Ya, karena sukutuhu nukulan anil yamin. Maka diamnya dia itu dianggap sebagai penolakan dari sumpah. Nah, sebagian fuqaha menyatakan kalau sang terdakwa menolak sumpah, berarti itu dia ikrar, mengakui atas kejahatannya. Ya. Mengakui. Jadi suruh hakim sumpah. Saya bersumpah demi Allah, saya tidak melakukan itu. Coba berani sumpah kamu. Dia gak boleh, dia diam aja. Nah, itu berarti dia dianggap menolak untuk sumpah. Kalau menolak untuk sumpah, ada konsekuensi yang lain. Yaitu dia bisa teranggap sebagai seorang yang bersalah. Kan kalau orang yang mudda'aleh, dia mesti bersumpah. Kalau yang mudda'i, yang menuduh, dia mesti mendatangkan bayyinah, bukti. Ya, bukti. Kalau yang mudda'a alaih, ini cukup bersumpah. Nah, disumpah aja gak mau. Nah, ini dianggap diamnya dia untuk menolak bersumpah, itu dianggap sebagai penolakan untuk bersumpah. Kalau penolakan untuk bersumpah, ada konsekuensi hukum yang lain. Ya, walaupun yang tadi disebutkan itu bukan pendapat yang ijma'. Diamnya apa, penolakan orang yang bersumpah, terdakwa yang bersumpah, dianggap sebagai pengakuan. Itu tidak ijma'. Tapi ada qaul, ada pendapat demikian. Kalau terdakwa menolak bersumpah, ya, itu dianggap sebagai ikrar, pengakuan, ya, atas kejahatan dia. Paham di sini ya? Nah, yang berikutnya ini sudah dibaca ya, sukutul ba'i. Diamnya orang yang menjual, alladzi lahu haqqu habsil mabi', yang dia punya hak untuk menahan barang. Ya. Diamnya orang yang penjual, yang dia punya hak menahan barang. Ya. Ya. Likob di saman, untuk mengambil hak uang harga. Ya. Nah, idza ra'a al-mushtariya, apabila dia melihat sang pembeli, yang bidul mabi'a, ternyata sang pembelinya tersebut mengambil barang jualannya dan dia diam aja, yu'tabaru sukutuhu idnan lil mushtari bil qabdi, maka diamnya sang penjual tadi dianggap sebagai idin, ya, bagi sang pembeli untuk menyentuh atau mengambil barangnya tadi. Nanti ke sini. Paham sini? Baik. Kita pindah ke kaidah berikutnya. Kaidah ke sabiah ketujuh. Ya, la ibrata bidalalati fi muqabalati tasrih. La ibrata, al-qaidatu sabiah, kaidah yang ketujuh halaman 30. La ibrata bidalalati fi muqabalati tasrihi. Tidak dianggap, ya, bidalalah, bidalalah di sini bil isyarah maknanya. Ya, bukan penunjukan makna, tapi maknanya adalah al isyarah. Tidak dianggap adanya isyarat, tidak dianggap dengan isyarat fi muqabalati tasrih, dalam jika berlawanan dengan tasrih, sesuatu yang tegas, sesuatu yang jelas. Nah, ya, kita baca sini. Ya, semua tafadhal. Bihalatin yufidul ghayra ilman fadallatu bihadal ma'na mu'tabaratun fayatarattabu alaiha al-hukmu al-munasibu walakin idha ta'aradat al-dalalatu wa tasrihu ay al-qawlu as-sarihu aw ma yakunu Apa nih orang? Hah? Belum ngopi apa belum apa ini? Waqabadahu. Waqabadahu al-mawdu lahu fi majlisil habti. Hibah. Hibati. Karena qabdu sahihan wa illa dan lahu al-wahibu bil qabdi sarahatan. Nah, hasbuk, cukup dulu. Nah. Qala rahimahullah ta'ala, ini penjelasannya. Al-maqsud bidalalah, yang dimaksud dengan dalalah di sini, la ibrata bidalalah kaunu syai' bihalatin yufidul ghaira ilman, yaitu keberadaan, ya, sesuatu hal yang bihalatin, dalam suatu keadaan yang dia memberikan faedah ilman, pengetahuan. Wadalalatu bihadal makna mu'tabaratun, maka dalalah, ya, secara makna ini, maka ini mu'tabarah, adalah sebuah hal yang diakui, ya, yang teranggap, yang diakui. Wa yatarattabu 'alaiha al-hukm al-munasib, maka juga berdampak hukum yang sesuai dengan dalalah ini. Lakin idza ta'aradat ad-dalalatu wat-tasrihu ay al-qaul sahih. Namun apabila dalalah dan tasrih ya, saling kontradiksi, ya, apabila antara dalalah dan tasrih pernyataan yang tegas, ya, ternyata dia bertentangan, ay al-qaul as-sahih aw ma yaqumu muqamahu, yaitu al-qaul as-sharih, ucapan yang tegas, ya, ucapan yang tegas atau yang yaqumu muqamahu, yang seperti ucapan tersebut gitu, yang menempati posisi ucapan yang tegas tersebut, fa innal mu'tabara, maka sesungguhnya yang dijadikan patokan, ya, wal mu'awwala, yang dijadikan dasar alaih, ya, fi tartibil ahkam, dalam, ya, menentukan hukum, ya, fi tartibil ahkam, yang memiliki konsekuensi hukum, ya, huwa at-tasrihu la ad-dalalatu, adalah sesuatu yang tegas, jelas, bukan dalalah, bukan dalalah semata, bukan isyarat-isyaratnya. Idla i'tibara laha ma'a wujudi tasrihi, karena tidak dianggap dalalah tadi, ya, bersamaan dengan adanya sesuatu yang tegas, jelas, al-mukhalif laha, yang menyelisihi dari dalalah tadi. Misal, fa'idha wahaba syaksun syai'an, apabila seseorang menghibahkan syai'an, sesuatu hal, li'akhar, kepada orang lain, wa qabadahu al-mauhubu lahu, dan mauhub orang yang diberi, qabadahu, mengambilnya, menyentuhnya, fi majlisil hibah, di majlis hibah tadi, di tempat diberikan hibah tadi, ya, kana qabduhu sahihan, maka apa yang diambil, yang disentuh oleh orang yang diberikan hibah tadi terhadap barang, sesuatu hal tadi, itu dianggap sahih, dianggap benar. Wa illam ya'dan lahu al-wahibu, walaupun orang yang menghibahkan belum mengizinkannya, fil qabdi, untuk menyentuhnya sorohatan secara tegas. Dah, Syahrul, ya, Pak. Dalalatan, benar. Fa amma law nahahu 'anil qabdi fala yasihhu qabduhu li'annahu fala yasihhu qabduhu, fa'il dari yasihhu. Fala yasihhu qabduhu li'annahu la 'ibrata lid-dalalati fi muqabalati at-tasrihi, wa 'ala hadha nassat al-maddatu. Nah, sebutin dulu 72 nya. Isnani isnani wa sab'una wa sab'umi'atin min majallatil ahkamil adliyati faqad ja'a fiha al-idnu dalalatun kal-idni sarahatin. Al-idnu dalalatan kal idni sarahatan. Al idnu dalalatan kal idni sarahatan. Amma itu khobarnya itu kal idni jar majrur, ya. Terus amma idza wujidan nahyu sarahatan fala ibrata li idni dalalatan. Nah, fala ibrata li idnin dalalatan. Baik. Ya. Tadi sudah dipahami, ya, contohnya seorang menghibahkan kepada orang lain, ya, suatu barang tadi. Nah, fa idza wahaba syakhsun syai'an lil akhar wa qabadahu al mauhub, dan orang yang dihibahkan tadi memegang barangnya, ya, fi majlisil hibah, di majlis hibah, maka qabduhu, orang yang nyentuh, yang diberikan hibah ini ketika menyentuh barangnya, maka dianggap sahih, benar, ya, walaupun orang yang menghibahkan belum mengizinkan, ya, secara sorohah. Kenapa? Li'an al-ijab al-wahib wahibi, karena ijab, ya, ijab qabul, berarti ijab itu ucapan hibah dari sang penghibah. Ini saya hibahkan ya, mobil saya kepada Anda gitu. Masya Allah ya. Ya. Ini itu adalah idnun, adalah izin minhu dari sang penghibah tadi bil qabdi ya, untuk memegang, menyentuh ya, dari barang tadi oleh yang diberikan hibah dalalatan secara tegas, secara dalalah. Secara dalalah saja. Wa amma law nahahu. Adapun seandainya orang yang menghibahkan tadi melarangnya, "Eh, jangan sentuh dulu anil qabdi, jangan pegang dulu." Ya. Fala yasihhu qabduhu. Maka enggak boleh orang yang diberikan hibah tadi menyentuhnya, memegangnya. Ya. Kenapa? Li'annahu la ibrata lidalalati. Karena tidak dianggap bagi dalalah. Ya. Fi muqabalati tasrih. Ketika bertentangan dengan tasrih, sesuatu yang sharahah. Ngerti enggak sini? Paham ya? Nanti sini, misalkan si Albar ngasih ke Arga, nih bukunya buat ente. Ya, selama Albar belum, jangan pegang dulu. Nah, maka Arga boleh pegang, boleh lihat-lihat. Tapi kalau Albar menyatakan jangan pegang dulu, nah, maka itu kan dalalahnya apa? Dalalahnya si Arga boleh pegang, itu dalalah namanya. Sorohahnya ketika Albar menyatakan jangan pegang. Maka dalalah tidak dianggap ketika bertentangan dengan sorohah. Berarti sini, paham Pak Surat Supardi? Hah? Pusing? Insyaallah. Ya, dalalah kalah oleh sesuatu yang sorohah ketika kontradiksi dia di antara keduanya. Nah. Wa ala hada, maka berdasarkan ini telah ditetapkan di materi ke 772 di majalah Ahkam Adliyah ya, yang berbunyi al idnu dalalatan kal idni sorohatan. Hah? Loh, gak dianggap. Jadi ketika diambil dia diam aja, nah itu dalalah. Dalalah. Dia mesti mengingkari saat itu juga. Ternyata dia enggak ridho. Jangan pegang dulu. Nah, itu sorohah. Maka kalah dalalah oleh sorohah. Nah, inilah maksud kaidah la ibrata bidalalah fi muqabalati tasrih. Ya, tidak dianggap dalalah ketika bertentangan dengan tasrih, sesuatu yang sorohah. Masih sini. Nah, makanya menerjemahkan dalalah itu, nah, ini istilah khusus. Jangan antum terjemahkan penunjukan makna. Nah, ya. Bisa kita terjemahkan isyarat. Nah, begitu. Terjemahannya gimana tuh? Pokoknya gitulah ya. Nah, dalalah. Ya itu apa kalau bahasa kita? Isyarat kali ya. Ya, jangan diterjemahkan letterlah penunjukan makna. Wah, enggak nyambung nanti. Nah. Terus berikutnya mana lagi tadi? Ya. Nasnya berbunyi al idnu dalalatan kal idni sorohatan, ya, yaitu izin ya, secara dalalah, izin dalalah kayak tadi tuh ya, si Albar menghibahkan buku ke Arga ya, kemudian Albar diam aja, tidak ada pernyataan jangan pegang, jangan ambil sebelum saya bilang. Nah, Albar diam aja sebagai pemberi hibah. Maka ini namanya izin dalalah. Izin apa namanya? Dalalah. Nah, izin dalalah itu seperti izin sorohah. Seperti seolah-olah dah ambil gitu, dah pegang, seolah-olah seperti itu. Ini saya izinin, nah, kayak begitu. Nanti sini. Nah, namun tatkala sudah jelas ada sorohah dari sang penghibah, jangan pegang dulu, jangan ambil dulu. Nah, ini kalah yang tadi dalalah. Kalah yang dalalah. Bisa dipahami? Sudah ngerti Pak Tony? Amma idza wujida an-nahyu sarahatan fala ibrata lil idni dalalah. Ya, adapun jika didapati larangan secara sarahah, maka enggak dianggap tadi idin dalalah tadi. Sudah? Berarti sini? Ha, Mas Fatur, baca. La ibrota. La ibrota nasihi. Walau sami'a syakshun anna udulian ba'a malahu wa qolaba minhu samana. Kana qolabahu. Kana tolabuhu. Kana tolabuhu hada ijaratan. Ijazatan. Ijazatan lil bayi lil bayi dilalatun. Dalalatan. Fa idza radda ba'da dhalika. Fa idza radda ba'da dhalika bai'al. Ah. Menolak duk. Fa idza radda ba'da dhalika bai'a al fuduli. Sarahatan la yasihu raddu. Ah. Idza la. Id bukan idza. Idla ibrota liradi asoli la li bayi bayang al fuduli ba'da ijazatihi dilalah. Nah, boleh dilalah, boleh dalalah ya. Tapi yang paling absah dalalah. Ya. La ibrota li tasrihi ba'dal amali bidalalah. Ya, tidak dianggap ditasrih ba'dal amal di dalam. Tidak dianggap sekarang tasrih. Kayak tadi tasrih, ya. Misalkan kayak tadi contoh kasusnya harga nih. Ya, harga dapat hibah buku dari siapa? Albar, kayak tadi ya. Contohnya itu aja fokus dulu di situ. Harga dapat hibah buku. Kemudian dipegang sama harga. Dipegang sama harga, diam aja. Kemudian sudah dicoret-coret bukunya. Ini buat saya nih benar nih, ya. Coret-coret bukunya, coret itu macam. Ini ba'dal amal. Ya, ini. Ini setelah amal nih. Nah, makalah baru kemudian si Albar sebagai pemberi hibah, jangan disentuh, jangan dipegang setelah sejam kemudian, diam aja. Makalah ibrotan di tasrih. Tasrih dari Albar tadi enggak dianggap. Ya. Kenapa? Setelah diamalkan dengan konsekuensi dalalah. Ngerti gak sini? Nah, taib. Sudah bisa dipahami? Lakin ba'dal amali, namun setelah amal, setelah amal paham ya, diterjemahkannya. Ya, setelah apa? Barang hibah tadi digunakan, difungsikan, dijual lagi bahkan ya, bimujibid dalalati dengan segala konsekuensi dalalahnya tadi. La ibrota li tasrihi. Maka tasrih tadi sudah tidak dianggap. Tasrih. Tasrih dari sang penghibah. Falau sami'a syakhsun, seandainya seseorang mendengar anna fuduliyan ba'a malahu. Ya. Seorang mendengar bahwa ada orang lain yang menjual barang orang lain. Ini barang dia nih. Misalkan begini. Siapa masih Albar sama Arga aja biar fokus nih. Nah. Siapa sekarang Arga ya punya barang. Punya barang misalkan motor. Punya motor. Dipinjam sama siapa? Albar punya barang motor, dipinjam sama Arga. Pinjam. Kemudian sama Arga dijual. Dijual, ini fudulian namanya, ini fuduli, menjual barang milik orang lain. Dijual, nah, ini dijual. Kemudian setelah dijual, misalnya motornya dijual harganya 10 juta, dikasih nih ke si Albar. Nih motor ente saya jual 10 juta, ini uangnya. Ya, ini uangnya. Dia diam aja, dia ambil uangnya. Oh gitu. Nah itu tandanya, hah? Dalalah tidak bisa dikalahkan oleh tasrih. Setelah amal diterima uangnya. Diterima uangnya dia enggak bisa lagi keluar. Oh dia tuh jual kena hadis tuh. Ya. Karena hadis la tablik ma laisa indak, la tabik ma laisa indak. Janganlah kau jual sesuatu yang engkau enggak punya. Oh, dia tuh menjual fuduli itu. Padahal dia udah amal, udah nikmatin hasil amal. Itu enggak dianggap pengingkaran dia. Tasrih dia kalah oleh dalalah tadi. Dalalahnya setelah amal. Ngerti sini? Paham sini ya? Semisal yang terjadi di masa Rasulullah SAW, ya. Rasulullah SAW menyuruh Urwah untuk membeli kambing satu dinar, dibekali oleh Rasulullah satu dinar ke pasar. Dia beli kambing di pasar, ternyata dia tawar-tawar, jago, dapat dua, masya Allah. Satu dinar dapat dua. Dia bawa dua kambing ke Rasulullah. Di tengah jalan dicegat orang. Saya beli deh, mau Idul Kurban ini. Saya beli, berapa? Kambing kamu satunya, ya, dijual lagi kan sekian dinar. Terus dia pulang ke Rasulullah. Bilang nggak ke Rasulullah dijual lagi? Padahal dua kambing itu milik siapa? Milik Rasulullah apa milik Urwah? Rasulullah. Dia bawa, kemudian dijual. Dia bawa dinar, bawa kambing. Ini Rasulullah, kambing, ini dinar. Kenapa dinar? Kok bisa ada dinar? Dia ceritain kronologisnya demikian. Didoakan oleh Rasulullah SAW. Sampai kata Nabi apa? Seandainya Urwah ini jualan debu aja, pasti diuntung. Didoakan. Tapi ini namanya fuduli. Nah Rasulullah ngasih, apa menerima dinarnya. Hasil jual. Ya, diterima. Nah itu enggak diingkari. Ya, nah ini namanya dalalah. Seandainya diingkari, udah dapat, oh itu namanya tasrih, enggak bisa ngalahin dalalah ba'dal amal. Itu contohnya. Paham sini? Nih kita bacain dulu. Ya. Ini beda lagi. Kalau tadi yang ba'dal amal, sekarang jual. Ya. Nah, seandainya seorang melihat orang lain milik jual barang milik dia. Sami'a syakhsun anna fuduliyan ba'a malahu. Domir hu itu hak, malahu kembali ke syakhs. Kembali ke orang tadi. Ya, dia mendengar orang lain menjual barang milik dia. Wah, barang aneh dijual tuh. Motor aneh, padahal dia cuma minjem. Kok motoran dijual sih? Pas orangnya datang, fatalaba minhu asamana. Dia menagih, mana duitnya sini? Kamu kata jual motor saya ya? Iya, dapat berapa? 10 juta, sini. Diambil. Taib, sudah? Kana talabuhu, maka permintaan dia terhadap harga motor tadi, harga yang barang dia tadi, yang dijual oleh orang lain tanpa izin dia, ijazhada, permintaan dia ini, itu dianggap sebagai ijazatan nilbaik dalalah. Itu dianggap sebagai ya pembolehan, sebagai sebuah legitimasi ya untuk menjual. Ini secara dalalah. Ngerti sini? Fa idza radda ba'da dzalika al-bai' al-fuduliyah sarahatan la yasihu radduhu. Seandainya dia menolak setelah itu barang yang dijual milik dia tadi oleh orang lain tadi secara sorohah, padahal dia dapat. Wah, enggak benar dia tuh. Dia jual barang milik saya ya, tanpa izin. Secara sorohah. Ini sorohah nih. Sorohah. Tapi dia sudah dapat uangnya. Fala yasihu radduhu. Maka penolakan dia tidak tepat. Tidak benar. Salah. Arti sini. Idla ibrotan li raddihi sharih. Karena tidak dianggap penolakan secara sharih. Li bai'il fuduli. Bagi barang yang atas barang yang dijual. Ya. Oleh orang lain barang dia ba'da ijazatihi dalalatan, setelah dia membolehkan secara dalalah. Sudah bisa dipahami sini? Ya buruknya besok aja udah 9:30 ya. Kita baca takjilun nada. Nah. Yang mau tanya silakan tafadhol.